dalam kondisi zaman seperti sekarang ini, tidak ada lagi yang lebih utama untuk kita amalkan selain satu, monggo sholawatan teng Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperbanyak di mana-mana sholawat. Saya berterima kasih kepada Al Habib Ali Zainal Abidin melalui Majlis Az-Zahir bisa mensyiarkan sholawatan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di sekitar Jawa Tengah dan sampai nanti merembet ke provinsi yang lain, dan insya Allah mudah-mudahan sampai ku internasional. Niki para rawuh sholawatan diakei. Nek wau tirose kok ana wong ngarani, wah wong sholawatan kaya ngene iki berlebihan. Apa iku sholawatan gak ana gaene, gak bakal tutuk nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al Habib Ahmad Al Habsyi tadi, berlebihan. Loh, orang cinta kepada Kanjeng Nabi itu memang harus berlebihan. Kalau tidak berlebihan ya keliru. Keliru. Terus nek sholawat, sholawat niku dianggap gak tutuk nang Kanjeng Nabi. Wong sholawat niku kula mboten usah dalil pun. Mungkin nek kula paringi dalil sampean ngantuk. Kedawan mboten nganggo dalil. Gampang-gampangan mawon. Wong sholawat teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku padha karo wong SMS. Sampean SMS oleh bonus pulsa. Nek sepisan SMS e bonus pulsa 10. Nek ping 10 oleh bonus 100. Ping 100 oleh bonus 1000. Nek 1000 wah mbuh pira bonus e. Panjenengan sholawat teng Kanjeng Nabi niku SMS. Nek panjenengan sholawat dibales, sing bales Gusti Allah oleh 10, sepisan oleh 10, 10 oleh 1, 100 oleh 1000. 1000 ora kaitung ganjarane. Lah, nek SMS niku gagal terkirim biasanya wonten laporane. Maaf SMS Anda gagal terkirim. Lah kula takon panjenengan selama niki sing sholawatan pernah enggak dapat laporan dari malaikat, maaf sholawat Anda gagal terkirim? Tahu apa ora? Mboten nate nggih. Ya sudah, berarti tutup sholawat. Loh, apakah harus berlebihan? Ya harus berlebihan dong. Bagaimana Imam Al-Busiri rahmatullah alaih yang dijuluki Sayyidul Muddah, tuan para pemuji Rasulullah SAW, singarang burda. Beliau berkata, da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Masya Allah, iki durung ngombe wedang suaraku wis enak kaya ngene. Danion iki nek kula terusaken mboten enak nggih saingan kali Habib Ali Zainal Abidin. Kula bagian pidato mawon. Kata Imam Al-Busiri, puji nabimu semaksimal mungkin sampai katok lemen Kanjeng Nabi. Satu saja yang jangan, mek siji tok sing ojo. Aja niru wong Nasara sing ngarani nabine anak Tuhan. Puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin, asal jangan mengatakan nabi anak Tuhan. Mung iku tok pelanggerane sing dilarang. Liyane niku pol-polno oleh muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sholawat kita dibandingkan sholawatnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?